berbunga di hatimu, biar terus mekar jadi kenyataan. Telah lama ku dahakan belayar seorang insan, semoga bersamamu ceria hidupku. Ku tak cinta ini sayang, itu ku doakan. Tak mungkin kan terjadi kehancuran cinta kita.